Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul inna qayyim rahimahullahu ta'ala wa kana ya'tadilu fi sujudihi. Beliau i'tidal dalam sujudnya. Disebutkan para ulama kita i'tidal dalam sujud ini bertumpu kepada 7 tulang yang ada merata. Umirtu an asjud ala sabata azwin. I'tidal yani bertumpu dengan tumpuan rata kepada 7-7-nya. Wa istaqbilu bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Dan beliau menghadapkan ujung-ujung ya jari dari kakinya ke kiblat. Ini yang kadang terlupakan. Sebagian orang meninggalkannya. Ujung-ujung kakinya, ujung-ujung jari jemari menghadap kiblat. Ujung-ujung jari jemari kaki menghadap kiblat. Wa kana yabsutu kaffaihi wasabi'ahu wala yufarriju bainahuma wala yaqbiduha. Dan beliau menghamparkan 2 telapak tangannya dan jari jemarinya. Begini maksudnya. La yufarriju bainaha, tidak merenggangkannya. Wala yaqbiduha, dan tidak menggenggamnya, tetapi dibuka menghadap kiblat. Tidak merenggangkan dan tidak menggenggam. Buka menghadap kiblat. Qabi sahih Ibn Hibban kana idza raka'a faraja bin asabihi. Kalau ruku beliau merenggangkan jari jemarinya yang menggenggam lutut. Baiklah sajadah, kalau sujud dhamma asabi'ah, iya, merapatkan. Saya sebutkan ada ilat Kusyim, dia mendalis waqad anana. Waqad yakuru subhan rabbiyal a'la wa amara bihi, dan beliau memerintahkan untuk membaca ini, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Waqad yakuru subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Waqad yakuru subuhun kuddusun rabbul malaikat wal ruh. Waqad yakuru subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Wa kan yaqulu Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa kan yaqulu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka samtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwara wa saqqa samahu wa basarah tabarakallah ahsanul khaliqin. Wakan yakuru Allahumma gfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awalahu akhirah wa la niyatahu wa sirrah. Juga sahih Muslim, dalam sahih Muslim saya buat ya. Wakan yakuru Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa hazri wa khata'i wa amadi wa kullu dhalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma'asratu wa ma'alantu anta ilahi la ilahi la anta. Wa kana yakulu Allahumma ij'al fi kalbi nura wa bisam'i nura wa bibasari nura wa yamini nuran wa simari nura wa mami nura wa khalfi nura wa baqi nuran wa tahti nuran wa ij'al li nura. Wa amara bi istihabi du'a fi sujud, dan beliau memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika sujud. Memerintahkan untuk sungguh-sungguh berdoa dalam sujud. Waqala innahu qaminun nusajabalakum. Karena itu doa dalam keadaan sujud itu sangat mungkin untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hadza amrun biyanuksara doa fi sujud wa amrun biyana da'iya idza da'a fi mahallin pada kun bersujud. Ya, hadisnya wa amma sujud wa akhiru minad du'a. Wa akhiru minad du'a. Apakah perintah ini perintah untuk memperbanyak doa ketika sujud? Atau perintah bahwasanya seorang yang berdoa hendaknya doanya pada tempatnya, yaitu hendaknya di sujud? Wa farqun baina amrayn. Apakah itu perintah-perintah untuk doa atau perintah bagi seorang yang berdoa hendaknya doanya di tempat itu ketika sujud? Tentunya beda antara dua perkara tersebut. Wa ahsanu ma yuhmalu 'ala hadis, dan yang terbaik yang dibawa kepadanya hadis ini, ada dua nau'an. Doa ada dua. Doa sana, doa ibadah, wa doa masalah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuksiru fi sujudihi fi nau'ain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dalam sujudnya dua macam ini, doa ibadah, yaitu sana Allah, dan doa masalah. Wa doa alladhi amara bihi bi sujud, dan doa yang diperintah dalam sujud, diperbanyak dalam sujud, itu adalah yatanawal nau'ain. Ya, doa ibadah, doa sana, dan doa ibadah. Qala wa istijabah aidan nau'an. Juga ijabah dari Allah itu ada dua. Istijabatu doa yang qarib bi ta'i su'alihi. Istijabatu doa al-musni bi thawabi. Yang pertama doa talab. Doa talab dari at-talib. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya seorang meminta at-talib bi ta'ihi su'alah, dengan Allah memberikan permintaan dia. Dijabah doa masalah. Iya, talib yang minta permintaan, Allah ijabah ini dengan memberikan permintaannya. Yang kedua, istijabah doa al-musni. Ya, istijabah kepada yang memujinya. Ya, doa ibadah, doa sana, dengan cara, dengan bentuk bisawab. Allah memberikan dia pahala. Pahala dengan memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kulli wahidin minan nau'ain, ya, dengan masing-masing dua tafsiran tersebut, usyira qawlu ta'ala ujibu da'wat ad-da'i idza da'a. Aku akan mengijabah doanya orang yang berdoa jika berdoa kepadaku, idza da'a. Kalau dia doanya doa masalah, maka Allah akan memberikan ijabah, memberi permintaannya. Kalau doanya doa ibadah, yang sana dia memuji Allah, maka Allah akan memberinya pahala. Jadi maknanya ayat-ayat ini dua-duanya masuk ke ayat ini. Sahih annahu ya'ummu an-nau'ain. Sahih mencakup dua ini, doa masalah dan doa ibadah, doa sana. Faslun qaristar bannasu fil qiyam was-sujud ayyuhuma afdal. Telah bersisi manusia terkait dengan masalah mana yang lebih afdal antara berdiri ketika baca surat dan al-fatihah dengan sujud. Mana yang lebih afdal, apakah qiyam bil qira'ah atau sujud? Parajjah ta'ifatun qiyam li wujuh. Sebagian menguatkan berdiri itu lebih afdal karena beberapa sisi. Ahaduha, yang pertama, anna dzikrahu afdal adzkar. Karena zikir yang dibaca ketika berdiri itu adalah zikir yang paling afdal, yaitu membaca al-fatihah, baca surat. Bahkan rukunuhu afdal arkan, dan rukun yang dibaca yaitu al-fatihah adalah rukun yang paling afdal. Al-fatihah. Wasani qawluhu ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Wasani qawluhu ta'ala afdalus shalah tulul qunut. Iya. Salat yang paling apa namanya? Afdal adalah tul kunut, yakni lama berdiri, diam. Wa qala ta'ifatun, sebagian berkata as-sujud afdal. Bahkan sujud lebih afdal. Wa hatajjat bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa sajid. Yang paling dekatnya keadaan hamba dari Rabbnya adalah ketika dia sujud. Wa bi hadits Ma'dan ibn Abi Talha qala laqitu Thauban maula Rasulillah sallam. Aku bertemu dengan Thauban maula Rasulillah sallam, fa qultu haditsni bi haditsin asallahu an yanfa'ani bihi. kabarkan kepadaku satu hadis, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepadaku dengannya. Faqala 'alaika bisujud, wajib atasmu untuk sujud. Fa ini sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan, tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah satu sujud, illa rafa'allahu lahu biha darajah, kecuali Allah karena dengannya satu derajat, dan hatta anhu biha khati'ah, dan Allah hapuskan dari dia dengan sujudnya tadi itu satu kesalahan. Qala Ma'dan, tasmu laki itu Abu Darda, aku pun bertemu dengan Abu Darda, fas'altuhu, dan aku bertanya kepada beliau, waqala dari misal dzalik, dan beliau menyampaikan seperti itu juga. Waqala Rasulullah SAW Rabi'ah bin Al-Ka'b, yang ketiga ini. Dan berkata Rasulullah SAW di Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami, waqad sa'adahu marafakatahu fil jannah, ya, dan beliau telah meminta kepada Rasul untuk bisa menemani Rasul di sorga. Waqala kata Rasulullah SAW, a'inni ala nafsik, bantulah aku untuk bisa memenuhi, ya, permintaanmu bi kasrati sujud, dengan memperbanyak sujud, ya, memperbanyak salat sunnah, ya, dan disebutkan di sini dengan lafaz sujud, maksudnya salat sunnah. Qala wa awwalu suratin unzilat ala Rasulillah sallam, dan surat yang pertama yang Allah diturunkan kepada Rasul, surah Iqra ala al-Asah, wa khatamaha, dan surat ini diakhiri dengan biqaulihi wasjud waqtarib. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang berikutnya, wa bi anna sujuda lillahi yaqa'u fi ma'min al-makhluqat kulliha uluwiha wa sufuliha. Sujud kepada Allah itu, ya, dilakukan oleh oleh seluruh makhluk yang di atasnya di langit dan di bawahnya di bumi. Yang berikutnya, wa bi anna sajida adzallu ma yakul rabbihi wa akhdalahu. Orang yang sujud itu adalah orang yang posisinya paling merendahkan diri kepada Rabbnya, yang paling tunduk kepada Rabbnya itu ketika dalam keadaan posisi sujud. Posisi dalam salat yang seorang hamba ketika itu sangat merendahkan diri kepada Allah adalah ketika sujud. Wadzalika asrafu halatil 'abd, maka itu adalah keadaan yang termulia pada seorang hamba. Walihada, mereka itu kana aqrabu ma yakunu min rabbih, dia paling dekat dengan Rabbnya bi hadzal halah, ketika ini, ketika sujud. Yang berikutnya juga, alasan berikutnya, wa bi anna sujud huwa sirrul ubudiyah. Sujud adalah rahasia ubudiyah. Fa'inna ubudiyah ya dhullu wal khudu. Ubudiyah itu adalah ia merendahkan diri kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Yukalu tadikun mu'abbad ay dallatul aqdam, sudah ditundukkan oleh kaki. Wa ta'atu diinjak oleh kaki. Wa dhullu ma yakulul abdu wa khadha, ya, keadaan hamba paling merendah dan paling tunduk adalah tidak karena sajidah. Wakhra ta'ifatun tul qiyam bil lail afdal, wakasat ruku bisujud bin nahar afdal. Sebagian lagi pendapat yang ketiga ini menyatakan kalau salat malam maka tul qiyam itu afdal. Tul qiyam bil lail, salat malam. Adapun salat siang, maka satu sujud ruku wa sujud bin nahar itu afdal. Kalau malam lebih afdal berdiri lama, kalau siang lebih afdal banyak sujud. Wahtajjat hadits ta'ifah bi anna salatahu salatul lail, mereka berhujjah karena salat lail qad khusat bismil qiyam, dikhususkan dengan penamaan qiyam. Jadi kalau di ta'ala kumin laila wa qad sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhan iman ihtisaban, disebut dengan qama qiyam. Oleh hadza yuqal qiyamul lail, oleh qalu qiyamun nahar. Qalu wa hadza kana hadyu nabiy sallam fa inna ma zada fil lail itu bimbingan rasul, dan beliau tidak menambah di malam an ihda asra rakaat, dari 11 rakaat atau salah satu asra rakaat atau dari 13 rakaat. Wa kana yusalli rakaat fi badil layali, satu rakaat di satu bagian malam bil baqarah qali imran wal nisa, satu rakaat dan Al-Baqarah Ali Imran Nisa, artinya lama. Wa manahar wa mabin hadapun di siang hari, param yuhfad anhu syai'un min dzalik, tidak diriwayatkan dari beliau, terjaga dari beliau satu riwayat yang menyatakan demikian. bal yukhaffif kan yukhaffif sunan. Bahkan di siang beliau meringankan salat-salat sunnah, tidak memanjangkan. Wa qala syekhuna Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala as-shawabu annahuma sawa, yang benar keduanya sama. Wal qiyamu afdalu bi dzikrihi wal qira'ah. Wasujudu afdalu bi hayatihi. Itu yang benar. Masing-masing punya keutamaan. Sama. Berdiri itu afdal, lebih afdal dari sisi zikir yang dibacanya, yaitu baca Quran ketika berdiri. Iya. Adapun sujud afdal bi hayatihi, lebih afdal dari sisi posisinya. Posisi hamba ketika sujud itu lebih afdal daripada berdiri. Ketika tadi ketika duduk, ketika posisi sujud, dia benar-benar sedang merendahkan dirinya kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsirnya. Kalau dari sisi yang dibaca, maka bacaan ketika berdiri lebih afdal. Karena berdiri baca Al-Qur'an. Dari sisi posisi, ya, bentuk posisi, maka posisi sujud lebih afdal daripada berdiri. Itu tahqiqnya dari beliau rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab.